بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولجميع مشايخنا آمين. قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بول المرام ونفعنا بعلومه آمين. باب صلاة الكسوف. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، يعني إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فدعوا الله وصلوا حتى تنكشفا. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجليا، وللبخاري من حديث أبي بكر فصلوا ودعوا حتى يكشف بكم يكشف ما بكم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات ركوع في ركعتين dalam dua sujud dalam dua rakaat. Ini satu rakaat dengan dua ruku. Wa arba'a sajadat, empat sujud sebagaimana salat yang lain. Muttafaqun alaihi. Wa hadza lafzu Muslim. Wa fi riwayatil lahu fa ba'atha munadiya yunadi as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Atau bisa as-salata jami'ah. Nah, ini dibahas dalam kitab-kitab nahu yang mutawasid atau yang panjang. Qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala in khasafat asy-syamsu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla fa qama qiyaman tawilan nahwa min qira'ati surat al-Baqarah thumma raka'a ruku'an tawilan thumma rafa'a fa qama qiyaman tawilan wa huwa duna al-qiyami al-awwal thumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ar-ruku'i al-awwal ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات. وعلى علي رضي الله عنه مثل ذلك. Riwayat-riwayat ini menyelisih riwayat kebanyakan yang menyebutkan bahwasanya Nabi ruku dengan empat ruku dan dengan enam dengan empat ruku dan empat sujud. Dan dalam riwayat Muslim ini yang disebutkan dalam riwayat Muslim sebagai hadis muqaran, bukan hadis asal. Selain menyelisih riwayat yang banyak dari Ibnu Abbas, juga terdapat rawi yang bernama Habib bin Abi Thabit dan beliau ini seorang mudallis. Mudallis dan hadisnya an-ana. Wallahu alam. قال وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات في بأربع سجدات. حديث ini pun syadz. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. Berarti totalnya 10 ruku dalam 2 rakaat dengan 4 sujud. Dan ini pun riwayat ini dhaif dan dengan berbagai ilahnya, di antaranya mukhalafah jamaah siqat. Qala Uan ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ma habbat rihu qatt mahabbat rihun qattun illa jasha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala allahumma ja'alna rahmatan wa la taj'alha 'adaban. Rawahu Syafi'i wa At-Tabarani. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sangat lemah. Di dalam sanad Tabarani terdapat Husain bin Qais Ar-Rahbi dan beliau adalah seorang yang matruk sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz dalam Takrib. Qala wa anhu annahu salla fi zalzalati 6 rak'at wa 4 sajadat wa qala hakadha salatul ayat. Rawahu al-Baihaqi wa dzakara asy-Syafi'i 'an 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mithlahu duna akhirih. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ini salat ketika terjadi gempa. Wallahu a'lam. Namun terkait dengan salat kusuf, salat gerhana, maka dia dengan 4 ruku dalam 2 rakaat dengan 4 sujud. Ini yang diriwayatkan oleh jamaah siqat dari Ibnu Abbas. Adapun riwayat yang lainnya, ini riwayat yang menyelisih riwayat kebanyakan jamaah siqat sehingga dia dihukumi sebagai syad. Dan di sini bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwa matahari dan bulan itu adalah 2 ayat dari ayat-ayat Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menambahkan keduanya, gerhana, terjadinya gerhana ini sebagai Allah jadikan untuk menakuti hambanya. Maka sikap yang benar ketika terjadi gerhana adalah merasa takut dari azab Allah atau hal-hal yang lain berupa keburukan yang menimpa kaum muslimin atau menimpa masing-masing kaum muslimin. Sehingga dengan rasa takut tadi mereka bersegera untuk memperbanyak salat atau memperbanyak zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kita atau kebanyakan kita hari ini. Justru dengan adanya gerhana tidak menimbulkan rasa takut. Hal ini tidak menimbulkan rasa takut dalam diri sebagian kita. Justru kita jadikan ajang untuk berfoto-foto ria, bersenang-senang seperti masa-masa pesta. Nas'alullahul afiyah. نعوذ بالله من ذلك. قال باب صلاة الاستسقاء. صلاة استسقاء. يعني صلاة مميتة هجان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متوضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين ثم يصلي في العيد كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. متبذلا dengan penuh تبذل يعني meninggalkan perhiasan. متخشئا dengan penuh khusyuk. Mutarassilan, yaitu dengan penuh ketenangan, tidak mustajil. Mutadarri'an, dengan penuh tunduk, tadarru' kepada Allah di saat ini hendak atau berangkat ke musalla untuk melakukan salat istisqa. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat syaka an-nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhuta al-matar. Quhuta al-matar. Fa amara bi mimbar fa wudi'a lahu fil musalli aw fil musalla. Fa wudi'a lahu fi Naam musalla. Wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi fa kharaja hina bada hajib asy-syams fa qa'ada 'ala al-mimbari fa kabbara wa hamidallaha thumma qala innakum syaqawtum jadba diyarikum wa qad amarakum Allahu an tad'uhu wa wa'adakum an yastajiba lakum thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت ورواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. Hadis ini hadis Hasan. Ya, demikianlah yang dilakukan imam di saat sholat istisqa, berdoa menghadap ke kiblat. Kemudian mengangkat tangannya ke langit. Kemudian setelah itu berbalik ke arah jamaah dan membalikkan ridanya atau jubahnya. Dan dalam keadaan penuh tadarru' dan tazallul. Dengan penuh pengenalan. Intinya adalah dari sikap ini semua adalah inab dan taubah kepada Allah dan istighfar. Karena dengan inilah semua, dengan taubatlah bala itu diharapkan terangkat. Qala wa qissatu at-tahwil fi sahih min hadithi Abdullah bin Zaid wa fihi fatawajjaha ila al-qiblah yad'u thumma salla rak'ataini jahara fima bil qira'ah wa lidaraqutni min mursali Abi Ja'far al-Baqir wa hawwala ridahu li yatahawwal qahtu. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدع الله يغيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بالإمساكها متفق عليه. حديث ini pertama bolehnya mukhatabah antara khatib dan jamaah, berbeda dengan pembicaraan sesama jamaah. Maka ini tidak dibenarkan di saat khutbah Jumat. Yang kedua, bolehnya istisqa di saat atau di dalam khutbah Jumat. Istisqa ya ini berdoa untuk diturunkan hujan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di saat khatib sedang khutbah Jumat. Dengan mengangkat tangan tanpa berbalik menghadap ke Ka'bah, kiblat, membelakangi jamaah. Tidak juga membalikkan ridanya di saat kondisi seperti ini. Adapun menghadap ke kiblat dan membalikkan rida, ini di dalam salat istisqa. Maka di sini yang ketiga adalah istisqa dapat dilakukan dengan salat atau dapat juga dilakukan tanpa salat. Qala wa Anas radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu kana idza qahutus tasqa bil Abbas ibni Abdul Muthalib. Kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muthalib qala Allahumma inna kunna nastasqi ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina fayusqawna rawahul Bukhari. Hadis ini difahami secara salah oleh sebagian kalangan yang menjadikan bolehnya tawassul dengan orang yang telah meninggal. Maksudnya hadis ini tidak menunjukkan demikian. Jika kita perhatikan kelengkapan dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya para sahabat, di antara yang diwakili oleh Umar bin Khattab, mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muthalib, meminta kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk berdoa kepada Allah, yakni doa istisqa. Maka Al-Abbas berdoa dengan setelah diminta untuk melakukan ini. Sebagaimana mereka pada masa Nabi dalam keadaan serupa, mereka datang kepada Nabi SAW meminta Nabi berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Lalu Nabi pun berdoa. Lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul, dengan doanya Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib tadi. Bahwasanya mereka mengadu kepada Allah dulu ketika kondisi yang sama mereka datang kepada Nabi Allah Muhammad SAW meminta dia beliau berdoa agar turunkan hujan, maka Allah pun menurunkan hujan dengan sebab itu. Lalu mereka mengatakan, sekarang kami datang kepada paman Nabimu untuk meminta hal yang sama, maka turunkanlah hujan dengan sebab doa dari Abbas Ibn Abdul Muttalib tadi. Maka ini dibenarkan, tidak menunjukkan bahwasanya bolehnya tawassul kepada orang yang telah meninggal. Karena para sahabat tidak bertawassul kepada Rasulullah SAW yang telah meninggal, tetapi mereka meminta kepada paman Nabi SAW untuk berdoa dengan doa istisqa agar diturunkan hujan. Lalu mereka pun berdoa meminta hujan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. قال وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرا قال فحسر ثوبه حتى أصابه من مطر من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم. Nah, ini hujan-hujanan. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجه أي أخرج البخاري ومسلم. Namun penyandaran Al-Hafiz Ibnu Hajar kepada Muslim di sini, ini penyandaran yang keliru. Yang tepat ini hanya Bukhari saja. Qala wa an Sa'd ibni an Sa'd radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa Allahumma jallalna au jallilna. Jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan dhahukan تمطرنا منه رذاذا قط قطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام رواه أبو عوانة في صحيحه يعني كتاب مستخرج على صحيحين أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم كتاب المستخرج أبو عوانة dan hadis ini ضعيف. جللنا maksudnya ada takmimil ard, agar awan menutupi bumi. Qasifan, hujan yang deras sehingga juga disertai dengan petir yang kuat. Daluqan, ya, hujan yang deras, turun deras. Keumuman dahukan setai kilat al-bark tumtirna minhu rozadan. Rozadan ini hujan yang kecil. Allahu a'lam. Ini hujan yang pertengahan. Allahu a'lam, sepertinya hujan yang pertengahan yang cukup deras. Al-muhim hadis ini hadis dhaif. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi fa ra'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawaimaha ila as-sama taqulu Allahumma inna khalqun min khalqika laysa bina ghinan an suqyaka فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه الحاكم. Hadis ini pun hadis dhaif, namun hadis ini masyhur. Wallahu alam. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa ashara bi dhahri kaffaihi ila as-sama akhrajahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam istisqa dengan mengangkat kedua tangannya. Sebagian ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Fa'asyara bi dhahri kaffaihi. Ada yang mengatakan mengangkat tangannya dengan membalikkannya, sehingga telapak tangan bagian belakang atau punggung telapak tangannya menghadap ke arah jemaah. Karena menghadap ke arah jemaah dengan sebab Nabi SAW berdoa dalam istisqa dengan menghadap ke kiblat, membelakangi jemaah. Yang kedua, Nabi SAW mengangkat tangannya dengan sangat tinggi, sehingga seolah-olah telapak tangan Nabi SAW dibalikkan, yakni telapak tangan beliau mengarah ke arah langit. Ini di antara pemahaman dua pemahaman para ulama terkait dengan hadis ini sejauh yang kami ketahui. Qala babul libas. Al-Muhim, Nabi SAW dalam istisqa mengangkat kedua tangannya. Berbeda dengan di dalam salat Jumat, beliau berisyarat dengan jarinya saja. Hadis sebelumnya ini menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan hujan terkadang dengan rahmatnya kepada sebagian dari makhluknya selain manusia. Sebagaimana dalam hadis yang lain, bahwasanya Nabi SAW mengatakan dengan makna lebih kurang, kalau bukan karena bahaim, yakni hewan-hewan ternak, maka bisa jadi dalam hal itu manusia tidak diturunkan hujan. Wallahu a'lam. Maka di sini rahmat Allah kepada seluruh makhluknya, dan manusia dimintakan juga untuk hidup dengan penuh rahmat kepada setiap makhluk Allah. Bahkan ketika hendak dibunuh, maka Allah memerintahkan melalui lisan nabinya, bunuh dengan cara yang baik. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Ini bentuk rahmat di dalam agama ini. Maka sungguhnya agama ini, jika benar diterapkan dalam kehidupan secara benar pula dengan ilmu, maka tentu agama ini benar-benar agama rahmat. Menjauh di atas konsep-konsep rahmat dari kelompok-kelompok yang mengusung istilah ham atau yang semisalnya. Qala bab libas. Qala Abi Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra. Rawahu Abu Daud wa asluhu fil Bukhari. Adapun di dalam Bukhari, yakni dari Abu Amir al-Ashja'i, rawi ragu di sini Abu Amir atau astagfirullahalazim. Yang lain, yang jelas dari kalangan Ash'ari, sahabat dari kalangan Ash'ari, Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'adhif. Hadis ini hadis sahih di dalam Al-Bukhari pada hadis yang kemarin, yakni hadis yang direkam Al-Bukhari dari gurunya Hisham bin Amr dalam kitab kitab Libas Fima la akhtatu, kalau tidak keliru, Allahumma alam. Sedikit lupa di sini. Hadis 1599 atau hadis 5955. Astagfirullahaladzim. Yani Al-Bukhari mengatakan qala Hisham haddatsana Sadaqah bin Khalid dan seterusnya sampai kepada Abdurrahman bin Ghanam dari Abu Amir al-Ash'ari atau nama lain. Abdurrahman bin Ghanam syak dalam meriwayatkan hadis ini. Namun yang jelas kedua yang dimaksud sini adalah seorang sahabat. Maka keraguan dalam ini tidak membahayakan. Karena yang diragukan adalah seorang sahabat. Yang jelas dia seorang sahabat dan kaidahnya as-sahabah kulluhum udul. Dan hadis ini dikatakan dhaif oleh sebagian kalangan sehingga tidak diterima. Di antaranya fikih yang paling aneh terkait dengan hadis ini, sebagian mereka mengatakan bisa jadi keharaman ini ketika dikumpulkan seluruhnya, yaitu hir, harir, khamar dan ma'azif, maka haram. Maka ini fikih yang aneh. Jika seandainya keharaman ma'azif dalam hadis ini, jika dia dikumpulkan dengan tiga perkara sebelumnya yang disebutkan, yakni hir, yakni zina, harir, yakni sutra, dan khamar-khamar, baru ma'azif dikatakan haram, maka kondisi yang sama seharusnya berlaku pada tiga hal yang lainnya. Yakni khamar baru dihukumi haram ketika dia bersatu dalam satu majelis, khamar, harir, hir, dan ma'azif. Demikian juga zina baru dikatakan haram jika bersatu bersamanya, bersama dengan zina tadi, ada khamar, ada musik, dan atau nyanyian, ada juga sutra. Dan ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang yang benar-benar memahami fikih dengan turukul istinbatnya. Nas'alullahu al-afiyah wassalamah. Ini hadis ini menunjukkan haramnya sutra. Hir ini adalah maksudnya kemaluan, yakni zina. Hadis ini diringkas oleh Abu Daud dalam kitab Asy-Syibah, juga diringkas oleh Al-Hafiz di sini dalam rangka untuk menunjukkan fikih yang berkaitan dengan judul bab saja. Qala wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsi al-harir wad-dibaj. Dibaj di antara bentuk varian dari sutra. Wa an najlisa alaihi. Rawahul Bukhari. Larangan menjadikan sutra sebagai alas duduk. Demikian juga larangan menggunakan wadah minum yang terbuat dari emas dan perak. Juga wadah makan yang terbuat dari emas dan perak. Qala wa an Umar radhiyallahu anhu qala nahana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa mawdi'a usbu'aini aw thalathin aw arba'in, muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam murakhhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair fi qamisil harir fi safarin fi hikkatin kanat bihima, yani muttafaqun alaihi, karena ada uzur pada keduanya. Ada sejenis penyakit kulit yang diderita oleh keduanya, yang jika menggunakan kain yang lebih dari selain harir tadi atau jenis ini, membuat masyakoh bagi mereka terkait dengan penyakitnya. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala, maka dalam kondisi ini adalah kondisi darurat. Wa darurah tuqadiru biqadriha. Ini yang harus diperhatikan. Darurah tuqadiru biqadriha. Satu yang darurat dia tidak diberlakukan secara mutlak, tetapi darurah diukur sesuai dengan kadar kedaruratannya. Keliru seorang yang bermudah-mudahan dalam hal yang mereka sebut dengan darurah, sehingga mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala kasani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara. Ini satu pakaian yang terbuat dari sutra. Fa kharajtu fiha. Lalu Ali menggunakan ini. Fa ra'aitu al-ghadaba fi wajhi fa shaqaqtuha baina nisa'i. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim. Jadi Nabi SAW memberi pakaian yang terbuat dari sutra kepada Ali. Lalu Ali mengira hal itu untuk dipakai, sehingga Ali pun menggunakannya. Namun ternyata Nabi SAW memandang itu dalam keadaan, dalam pandangan beliau tidak suka. Maka Ali memahami hal ini, sehingga Ali pun memberikan pakaian ini kepada istrinya. Qala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla adh-dhahab wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dhukurihim. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi was Shahahu. Di antara hikmah dari terkait dengan hadis ini bahwasanya memang perempuan diciptakan dengan perhiasan-perhiasan ini. Dan inilah fitrah penciptaan wanita. Berbeda dengan laki-laki yang diciptakan dengan berbeda, dengan fitrah yang lebih tegas ataupun lebih keras. Tidak dengan perhiasan ini. Sehingga di antara mengapa dia larang, karena ini adalah tasbih Jika laki-laki menggunakan hal ini tasbih terhadap perempuan. Wallahu a'lam. Qala wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan ay yura athara ni'mati 'alaihi rawahul Baihaqi. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Asy-Syukr. Dan ini bahwasanya Allah senang melihat athar dari nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, ini jika berupa pakaian maka dikenakan pada tempatnya tanpa israf ataupun tabzir. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa an lubsi al-qassi wal mu'asfar, rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Al-qassi yakni satu pakaian yang terbuat dari benang sutra. Dinisbatkan kepada disebut Al-Qas ini dinisbatkan kepada satu negeri yang bernama Al-Qas di satu negeri atau kampung yang berada di Mesir. Wallahu a'lam. Orang yang pernah ke Mesir insyaallah mengetahui ini atau mungkin tidak. Adapun Mu'asfar ya ini yang dicelupkan dengan Asfar. Mu'asfar sejenis entah kunyit entah apa. Kuning ini yang tidak dibenarkan. Mu'asfar atau nah mu'asfar bil usfur. Qala wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala ra'a Ali an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbaini ma'su mu'asfaraini fa qala ummuka amaratka bihadha, rawahu Muslim. Ini celaan atau ini tahzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummuka amaratka bihadha. Qala wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha annaha akhrajat jubbat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufan makfufata makfufatan yakni yang semacam ada rendanya al jaib makfufatal jaib wal kummaini wal farjaini bid daibaj. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim wa zada kanat 'inda Aisyah radhiyallahu anha hatta qubidat fa qabadtuha wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda nastashfi biha wa zada al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ah. Pakaian ini di antara pakaian yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi SAW sehingga beliau gunakan ketika menyambut utusan atau untuk Jumu'ah. Naqifu huna insyaAllah. Ba'da qalil insyaAllah. Nuftir. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. خير دعوانا الحمد لله رب العالمين.